puncak kesunyian, kau hadiahkan bunga nilai sebuah cinta. Sang mengundang luka di sisi kau rembulan, cincinku kau pulangkan, ambilmu persinggahan selingan jiwa. Bertahun ku bertahan. Tanpa rela ku tiba.